نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, tanggal masuk kepada tanggal 15 Zulhijjah atau masih di tanggal 14 Juli, barakallahu fikum, 1443 Hijriah ataupun 2022 Masehi, insyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang kedua, yaitu risalah yang ditulis juga oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Nah, dan tentunya juga kita akan membaca penjelasan dari risalah ini. Yang akan kita baca adalah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai dengan mukaddimah yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah. Demikian pula telah kita baca syarah mukaddimah yang tentunya akan masih berlanjut sifat pertemuan yang pertama yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Syekh Shalih Fauzan yang mensyarah risalah ini, beliau telah membawakan dalil-dalil tentang peringatan dari bahayanya kemurtadan, bahayanya riddah, barakallahu fikum, bahayanya perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Pembatal-pembatal keislaman adalah sebab seorang itu murtad, keluar daripada agama Islam. Barakallahu fikum. Nah, ayat yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di suratul Baqarah, yang pertama suratul Maidah ayat ke-21, kemudian suratul Baqarah ayat ke-217. Demikian pula berikutnya yang akan kita baca pada kesempatan ataupun pertemuan yang kedua ini, barakallahu fikum, lanjutan daripada dalil-dalil berkaitan tentang peringatan daripada bahayanya kemurtadan, barakallahu fikum, keluar daripada agama Islam. Murtad adalah rujuk anil Islam, rujuk anil Islam, kalau diterjemahkan keluar daripada keislaman, lari daripada keislaman, murtad dia. Berbeda dengan rujuk ilallah, kembali kepada Allah. Ini orang yang tab, orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rujuk ilallah. Berbeda dengan rujuk anil Islam, anillah. Barakallahu fikum. Nah, baik, kita lanjutkan, barakallahu fikum. Ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, Syekh Shalih bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, surat Muhammad ayat ke-25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwalahum wa amla lahum. Surat Muhammad ayat ke-25. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang kembali, sesungguhnya orang-orang yang kembali, ala adbarihim, ke belakang mereka, yang lari, yang mundur, yang berbalik arah, kembali, orang-orang yang kembali ke belakang mereka, maksudnya apa? Kembali kepada kemunafikan. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, barakallahu fikum. Setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Ini peringatan bagi orang-orang yang sudah mendapat hidayah. sudah mendapatkan kebenaran Islam, mengenal Islam, mengetahui bagaimana kebenaran Islam, kemudian dia kembali lagi ke belakang, mundur, keluar daripada Islam itu, daripada al-haq itu, daripada kebenaran itu, barakallahu fikum. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Ya, syaitan telah mempermudah, ya, ataupun memudahkan mereka, ya, tentunya orang yang murtad keluar daripada agama Islam dipermudah oleh syaitan. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, dipermudah untuk melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kekufuran, kesyirikan. Syaitan meringankan langkah mereka. Ya, orang-orang yang melakukan kemurtadan, mudah bagi mereka untuk melakukan kemurtadan. Ya, barakallahu fikum. Ya, wa amla lahum, dan syaitan memanjangkan angan-angan mereka, barakallahu fikum. Ya. Ini di antara sebab apa? Ya, tipu daya syaitan. Ataupun di antara tipu daya syaitan adalah memanjangkan angan-angan seorang hamba. Ya. Bagaimana maksudnya? Ya, maksudnya seorang hamba, wah, ya, saya harus punya planning ini. Ya, untuk meraih semuanya itu apa? Tujuannya dunia. Ya, pokoknya saya harus target ataupun barakallahu fiik, yang namanya angan-angan itu diajak syaitan, mengajak hamba tersebut untuk berpikir bagaimana indahnya dunia. Ya, kalau seandainya aku punya ini dan itu. Ya, barakallahu fiikum. Aduh. Aku usia masih muda. Masih ya 30-an tahun, 40-an tahun, kok sudah rajin ngaji. Ya. Sayang usia mudaku. Ya, nanti menyesal nanti di hari tua, belum pernah merasakan ini, belum pernah merasakan miras, belum pernah merasakan zina, belum pernah merasakan barakallahu fikum judi, belum pernah merasakan barakallahu fikum maksiat-maksiat yang lainnya. Nah, ya, ini kan angan-angan. Ya, nanti kan setelah itu bertaubat. Ya, setelah tua tentunya kita sudah tidak, gairah nafsunya sudah mulai berkurang, nanti kita baru taubat. Ini angan-angan. Ya, barakallahu fikum. Nah, demikian pula hal yang lainnya, ya, yaitu dalam berkaitan tentang dunia. Ya, bagaimana seorang hamba ditipu daya oleh syaitan dengan apa? Ya, barakallahu fikum, contoh misal, ya, dia sudah tahu kebenaran bahwasanya bekerja di tempat yang ada praktek ribawiyahnya adalah haram. Namun apa? Syaitan memberikan angan-angan. Sudah enggak apa-apa. Ya. Bekerja dulu di sini. Toh kamu tahu yang benar itu ini, yang salah ini yang sedang kau jadi. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, engkau belum punya mobil, engkau belum punya rumah. Ya, sudah sabar-sabar dulu. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Intinya apa? Syaitan membawa manusia untuk angan-angannya agar manusia tersebut, hamba tersebut tetap berada di atas dosa. Tetap berada di atas kebid'ahan. Tetap berada di atas kesyirikan. Ya, sehingga angan-angan yang panjang itu belum tercapai. Ya, berapa banyak manusia yang panjang angan-angan. Kemudian terputus angan-angan itu sebelum tercapai angan-angan itu dengan apa? Dengan kematian, barakallahu fikum. Ya, dengan kematian. Inilah jebakan syaitan. Ya, nah. Ya, sehingga ikhwani fiddin rahimah rahimahumullah, demikian pula orang yang mudah murtad keluar daripada agama Islam tentunya juga berawal dari angan-angan yang panjang yang dihiasi oleh syaitan. Islam itu tidak menjanjikan kemewahan. Islam itu tidak menjanjikan kenikmatan. Tentunya Islam yang berada di atas sunnah. Islam itu bagaikan penjara. Banyak aturannya, banyak larangannya. Ya, barakallahu fikum. Lihat agama yang lain. Ya, Islam itu bertemu dengan Rabb-nya 5 kali, ya, dalam 1 hari, bayangkan. Ya. Sementara agama yang lain mudah saja, tidak memberatkan penganutnya. Ya, mereka cukup bertemu dengan Rabb-nya di setiap ya, hari libur, weekend, ya, Sabtu atau Ahad atau Minggu. Ya, tidak memberatkan umatnya, tidak memberatkan ya, hambanya, penganutnya. Barakallahu fikum. Ya, indah itu agama selain daripada Islam. Jadi di diperindah, diperbagus, dipermudah ya oleh syaitan untuk manusia itu keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bermakna kepada seluruhnya, yaitu angan-angan yang namanya angan-angan yang panjang itu pasti akan menjebak. Pasti akan mengajak manusia itu tersesat. Ya. Bayangkan, dia sudah tahu ini kesalahan, tapi karena syaitan memberikan angan yang panjang, dia menunda untuk taubat. Ya, bayangkan, dia menunda untuk taubat. Dia tahu kebenaran, sudah tahu ilmunya, sudah sampai ilmu kepadanya. Tapi dia tunda taubat karena ada angan-angan tadi yang dihiasi oleh syaitan. Nah, maka ketika di perjalanan kehidupannya, ya, dia sudah tahu ilmunya, dia sudah tahu itu kebenaran, tapi dia belum meraihnya karena angan-angan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia, barakallahu fikum. Bayangkan. Allah wafatkan dia. Allah cabut nyawanya dalam keadaan kebenaran sudah di depan matanya, tapi tidak mau diraihnya. Bayangkan, ini mengerikan. Ya. Demikian pula, ya, di mana kita sudah mengenal sunnah, kita sudah mengetahui kebenaran di atas sunnah. Jalan yang benar adalah jalan, ya, Islam yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita telah mengetahui hukum ini halal, hukum ini haram. Namun kita menunda-nunda. Ya, benar di perkara yang haram, kita menunda untuk bertaubat, mengambil jalan di perkara yang halal. Maka ini bahaya. Ya, barakallahu fikum. Ya, bisa jadi sebelum kita bertaubat, Allah Subhanahu wa taala sudah memutus dulu nyawa kita. Memisahkan roh kita dari jasad kita. Maut menjemput kita, barakallahu fikum. Ya, sungguh ini kematian yang sangat jelek. Su'ul khatimah. Kematian yang jelek. Ya, ditutup dengan kematian jelek. Dia sudah tahu kebenaran. Tapi dia tunda untuk menempuh kebenaran tersebut. Hiasa syaitan dan panjang angan-angan daripada syaitan, barakallahu fikum. Nah, sehingga di surat Muhammad ini, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan, ya, memperingati bahayanya daripada kemurtadan. Ya, na'am, barakallahu fikum. Ya, Allah gambarkan pula bagaimana orang-orang murtad itu dijebak oleh syaitan. Ya, mudah baginya untuk melakukan dosa. Dulu dia tahu itu zina haram, judi haram. Ya, barakallahu fikum, minuman keras haram. Dia tahu itu ketika dia berada dalam Islam. Tapi ketika angan-angan daripada syaitan, hiasan-hiasan berkaitan tentang perkara-perkara tadi dihiasi menjadi indah, barakallahu fikum, maka dia putuskan untuk memilih melakukan perbuatan yang haram. Padahal dia tahu itu haram. Ya, nah, demikian pula kemurtadan. Ya, dia tahu ini adalah akan membuat dia keluar daripada agama Islam. Ya, nah, maka dia jalani itu. Sehingga apa? Jebakan syaitan telah berhasil menangkap hamba Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ayat ini juga memberikan isyarat kepada kita, selama ada amalan saleh di hadapan mata, maka bersegeralah. Ya. Nah, bersegeralah untuk melakukannya, mengamalkannya. Tatkala kita sudah tahu itu haram, maka bersegeralah untuk meninggalkannya. Tatkala kita sudah mengetahui itu perkara kemaksiatan, perkara dosa, perkara yang menyelisih sunnah, perkara yang bisa terjatuh kepada kesyirikan, kekufuran, perkara yang bisa menyelisih manhaj salaf, ya, barakallahu fikum, maka segera berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan perkara tersebut, barakallahu fikum. Jangan menunda-nunda, jangan bernikmat-nikmat, jangan, barakallahu fikum, nanti-nanti. Ya, karena kematian itu tidak menunggu nanti-nanti. Ya. Kematian itu datang, tidak dikontrol oleh kita. Bukan kita yang mengontrol, kita nanti mati paling umur 60 tahun. Tidak. Ya, barakallahu fikum. Ini pengingat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya syaitan akan menghiasi perkara-perkara yang haram menjadi indah, perkara-perkara bid'ah menjadi indah, perkara-perkara kesyirikan menjadi indah, agar hamba itu, hamba yang sudah mengetahui kebenaran, dia keluar daripada kebenaran itu menuju kepada keharaman tadi, kepada kebatilan, dan sudah berada di kebatilan, Syaitan terus akan mendudukkan dia, menguasai dia, sehingga dia tidak jangan boleh hamba itu bergerak untuk kembali kepada kebenaran. Barakallahu fikum. Nah, jadi syaitan itu sangat paling susah ketika mengajak keluar dulu. Tapi kalau sudah dan sudah berada di dalam, itu sangat mudah untuk oleh syaitan. Pintu pertamanya, ya, jangan buka pintu. Maksudnya apa? Haram sudah tinggalkan. Oh, hari ini ada amalan shalat, sudah kerjakan segera. Tidak. Ya, barakah. Ini pintu pertama. Ya, kalau pintu pertama ini sudah berhasil dibuka oleh syaitan, maka syaitan akan terus menarik kita untuk mengajak keluar rumah kebenaran tadi dan memasuki kebatilan yang dilingkupi ataupun dikuasai oleh syaitan. Nah, kemudian din rahimah rahimahullah, ayat yang berikutnya ada surat Maidah ayat ke-54. Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih sawfa ya'ti Allah yuhibbum wa adillatin 'alal mu'minin 'izzatil kafirin. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, ya, fasawfa, maka ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan, ya, dengan sebuah. Jadi orang yang murtad itu bukan akan melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Kalau seandainya seluruh hamba ini murtad keluar dari Islam, tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sedikit pun tidak membuat Allah Subhanahu wa ta'ala lemah. Ya. Sedikit pun tidak membuat Allah Subhanahu wa ta'ala lemah. Sedikit pun tidak membuat Allah Subhanahu wa ta'ala termudharati, tercelakai, ternodai, tidak. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mudah bagi Allah untuk menggantikan kaum yang murtad tadi dengan sebuah kaum, ya, yang mana kaum itu yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mana mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adillatin 'alal mu'minin, yang mana kaum tersebut adalah kaum yang sayang kepada kaum mukminin yang lainnya. Ya. 'Izzatin 'alal kafirin, keras terhadap orang-orang kafir. Ya. Allah ganti, ya, naam, orang-orang yang murtad dengan orang-orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Mereka berkasih sayang dengan orang-orang mukminin dan keras dengan orang-orang kafirin. Ya. Naam. Ya. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah. Ya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man yartadda minkum an dini, kalimat ataupun firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada kalimat yang ini, kata beliau hafizahullah, yarji'u an dini, maksudnya apa? Kembali dari agamanya. Maksudnya keluar daripada agama Islam, kembali kepada, menuju kepada kekufuran. Fa fi hadhil ayat, maka di dalam ayat-ayat ini, barakallahu fikum, at-tahdhiru min ar-riddah, terdapat peringatan daripada kemurtadan, wal wa'idu 'alaiha, dan ancaman bagi orang-orang yang murtad. Jadi ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, intinya apa? Kesimpulannya apa? Adalah ayat-ayat yang menjelaskan orang-orang tersebut murtad keluar daripada agama Islam menuju kepada kekafiran, dan ayat-ayat ini adalah sebagai peringatan, tahdir, ya, dari bahayanya kemurtadan dan ancaman bagi orang-orang yang keluar daripada agama Islam, orang-orang yang murtad. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau kita ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala menasihati orang-orang yang keluar daripada agama Islam, maka bawakanlah ayat-ayat yang kita sebutkan ini. Barakallahu fikum. Mungkin ada di antara saudara kita yang mulai mencium, ya, ataupun terjebak dengan godaan syaitan untuk, wah, masya Allah, agama ini lebih bagus daripada agama Islam. Agama ini lebih bagus daripada agama Islam. Mungkin ada di kalangan saudara kita, keluarga kita, barakallahu fikum, bahkan dia memuji, ini agama yang damai. Justru agama inilah yang rahmatan lil alamin, bukan Islam. lihat Islam itu agama teror misalnya. Ya, dan tidak sedikit ikhwan fillah rahimahakumullah, gara-gara terorisme, ya, gara-gara terorisme itu bukan orang-orang yang melakukan aksi terorisme itu justru apa? Justru membuat orang itu lari daripada Islam. Ya, lari daripada Islam. Mereka menganggap Islam itu agama yang radikal. Ya, barakallahu fikum. Dan orang-orang yang berubah menjadi radikal, orang-orang yang memilih jalan ya untuk menjadi orang-orang yang suka melakukan teror, itu sebabnya apa? Karena melihat kok Islam itu kok liberal. Islam itu kok enggak memiliki prinsip. Selalu berada rendah di bawah agama-agama yang lain. Sehingga dia menjadi radikal. Ya. Nah, jadi inilah yang hari ini ya, dua kutub inilah yang saling berperang, bertolak belakang. Ya, orang-orang yang terjatuh kepada pemahaman liberal, di antara penyebabnya apa? Mereka menyikapi orang-orang yang radikal. Orang-orang yang jatuh kepada radikalisme, mereka menyikapi kepada orang-orang yang liberal. Maka ikhwan fillah rahimahumullah, tampillah kita di tengah-tengah sebagai dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, yang mengajarkan agama yang rahmatan lil alamin. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang memiliki prinsip, tidak bermudah-mudahan. Ya. Agama yang berwibawa. Ya. Dan tidak pula radikal, bukan agama teror. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fi din rahimakumullah, maka marilah kita tampil untuk menasihati keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Bagaimana indahnya Islam di bawah dakwah salafiyah. Dakwahnya siapa ini dakwah salafiyah? Bukan si fulan, bukan si alan, bukan ada tokoh-tokoh tertentu, tidak. Dakwah salafiyah tidak memiliki ya naam ketua. Kalaupun mau dibahasakan ada ketua, ketuanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya barakallahu fikum. Tayyib, kemudian ikhwan fillah rahimahumullah, sekarang Syekh Shalih Fauzan akan membawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang peringatan ya tahdir daripada kemurtadan dan ancaman atas ya orang-orang yang murtad, barakallahu fikum. Wa mal ahaditsu, dan adapun hadis-hadis yang berkaitan tentang ini, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, la yahillu dammu mri'in muslimin ya illa bi ihda thalath, tidak halal darah seorang muslim melainkan salah satu dari tiga perkara. Artinya apa? Ada perkara-perkara yang bisa membuat darah seorang muslim itu halal. Hukum asal apa? Hukum asal darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan, haram untuk diambil hartanya. Hukum asal seorang muslim. Namun bisa menggugurkan hukum asal ini, ya, dari tiga perkara. Penyebabnya ada pada tiga perkara, barakallahu fikum. Nah, yang pertama kata Nabi alaihi salatu wassalam, at-thaybu az-zani. Ya. At-thaybu az-zani, yaitu orang yang sudah menikah tapi dia melakukan apa? Melakukan perzinahan. Ya, maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Artinya apa? Boleh dia untuk dibunuh. Ini hukuman bagi orang yang sudah menikah, orang yang sudah berkeluarga, tapi dia melakukan perselingkuhan, perzinahan. Barakallahu fikum. Tentunya ini juga harus dibuktikan di pengadilan. Ya, bukan sembarang tuduh, bukan sembarang, barakallahu fikum, tidak bisa membawakan bukti. Ya, harus ya dihadirkan bukti, saksi-saksi. Dan para saksi itu harus melihat langsung. Bukan hanya, oh saya dengar begini Pak Ustadz. Ya, mereka melakukan hubungan badan di dalam rumah. Saya dengar. Kamu melihat apa dengar? Mendengar. Oh, belum bisa. Harus melihat dengan mata telanjang. Dengan mata dan artinya betul dilihat dengan nyata. Bahasanya apa? Timba jatuh ke dalam sumur. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, betul-betul melihat. Ya, ini baru bisa. Ya, dan itu juga harus dihadirkan beberapa saksi. Ya, nah. Sehingga ya proses peradilan terhadap orang-orang yang berzina ini tentunya panjang dan berat buktinya. Saksinya harus betul-betul membuktikan. Karena ini terkait dengan darah seorang muslim. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berikutnya, wan nafsu bin nafsi. Ya, jiwa ataupun nyawa dibalas dengan nyawa. Ya, ini pembunuhan. Ya, nah, seorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja tentunya terbukti melakukan pembunuhan, barakallahu fikum, maka dia harus dikisos. Harus dibunuh juga. Ya, barakallahu fikum. Dan ketika kami di Yaman, barakallahu fikum, pernah melihat peristiwa seperti ini. Ya, di Yaman itu seorang, ya, apabila keluar rumah, ya ke pasar misalnya, itu menenteng senjata, itu perhiasan bagi mereka. Perhiasan. Jadi laki-laki itu harus bawa senjata. Ya, nah, ya, barakallahu fikum. Nah, namun memang walaupun mereka setiap harinya ada senjata di pundaknya ya, ataupun di selempangnya, ya barakallahu fikum. Demikian pula bawa jam dia, ya pisau yang diikat seperti tali pinggang itu. Mereka menjaga betul kehormatan jiwa-jiwa manusia. Tidak mudah untuk melakukan hal ini. Tapi kalau sudah kejadian barakallahu fikum dan pernah terjadi, ya pernah terjadi. Seorang pemuda dari satu kabilah di pasar cekcok berantem, ya tiba-tiba barakallahu fikum dia emosi, dia kokang senjatanya langsung dia tembak, ya mati, dia lari ke rumahnya barakallahu fikum, ya dan orang rumah tidak berani menyimpannya, dia masukkan ke barakallahu fikum ke penjara, dia antar sendiri anaknya ke penjara. Tujuannya apa? Agar terlindungi dulu, untuk diadili dulu. Ya, jadi kabilah korban yang tadi berbondong-bondong datang menjemput, karena mereka meminta kisos. Ya, nah, ya, anak keturunan kami, kabilah kami telah dibunuh, kami harus menuntut balas. Ya, barakallahu fikum. Kemudian ketika disambangi rumahnya, oh sudah dibawa ke penjara. Kemudian datang ke penjara. Ya, pemerintah ketika itu belum berani mengeluarkan, masih ada di penjara. Ya, barakallahu fikum. Namun apa yang terjadi? Karena terlalu lama prosesnya, sampai-sampai Pak Kobila itu memerangi penjara itu agar dikeluarkan. Subhanallah. Ya, jadi pemerintah dilawan. Ya, nah, maksud pemerintah apa? Sabar dulu, kita adili dulu. Ya, tapi orang ini sudah tidak sabar. Ya, sampai mereka kan punya, setiap Kobila itu punya persenjataan sendiri, punya mobil, ya apa itu istilahnya, yang memiliki senjata yang di mobil itu, lupa namanya. Hah? Bukan tank. Hah? Mobil pickup tapi ada senjatanya. Ya, gitulah. Ah, itu mereka punya, masing-masing punya kobila itu. Nah, itu, kurang lebih seperti itulah. Nah, itu dikerahkan semua, dikeluarkan. Ada yang bawa roket. Penjara itu udah habis diserang. Ya, akhirnya pemerintah pusat turun tangan ditengahi. Ya, ditengahi barakallahu fikum, akhirnya tetap terbukti bahwasanya keluarga si fulan ini bersalah, dia membunuh secara sengaja, barakallahu fikum, akhirnya dihukum kisos. Ya, barang. Hukumnya juga, ritualnya juga masya Allah. Ya, jadi di padang yang luas, ya barakallahu fikum, ini keluarga, pihak keluarga pelaku, ini pihak keluarga korban, juru bicaranya datang. Ya. Negosiasi. Ini menawarkan dia. Ya. Dan bagaimana kalau kami bayar dengan sendirinya. Dan aku mesti balik lagi. Set. Diskusi lagi sana. Ya. Gak terima. Ya. Gak mau. Tetap harus nyawa dibahas nyawa. Balik lagi. Gak bisa. Set. Nego lagi. Gak bisa. Balik-balik gak bisa. Tetap harus nyawa. Ya sudah. Bagaimana lagi. Balik. Yang pelakunya dihantar. Tek-tek-tek-tek. Sudah dihantar terus ini. Keluarga korban mundur, sudah. Dibiarkan, ada yang berani lihat, ya lihat. Ya keluarganya ditembak, dibalas. Ya barakallahu fikum. Nah, seperti itulah ritual. Ritual yang pernah kami lihat ketika di Yaman barakallahu fikum. Ritual kisos, acara kisos. Ya. Naam an-nafsu binafsi. Jiwa itu dibalas dengan jiwa. Nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, ini yang bisa membuat darah seorang muslim halal. Ya barakallahu fikum. Dengan sebab yang kedua ini barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya at-tariku lidin. Ya. Dan orang yang meninggalkan agamanya ini. Ya kata Syekh, hada ini yang poin inilah yang termasuk daripada syahid daripada pembahasan ini. Yaitu apa? Orang yang meninggalkan agamanya itu murtad, maka dia adalah orang-orang yang al-mufariqu lil jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah. Maka dia halal darahnya untuk ditumpahkan barakallahu fikum. Nah, ya ini kalau ada mengatakan hukum sekali Ustaz. Ya, ini melanggar hak asasi manusia. Ya subhanallah. Yang dilanggar ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hukum Allah dan Allah yang menentukan hukumannya. Seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kita yang ini mengatakan, oh, berarti kita harus, kalau kita serahkan kepada pemerintah, Ustaz, orang yang murtad ini pasti akan dibela. Ya, apa kita ambil sikap saja? Kita langsung bunuh saja dia. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, kita berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia, maka serahkan, biarkan pemerintah yang mengurusnya. Ya. Kita adapun kita tugas kita adalah berdakwah, memperingati umat ini kesyirikan, ini kebid'ahan, ini kemaksiatan. Ya, barakallahu fikum. Ingat, bukan main hakim sendiri barakallahu fikum. Nah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi SAW yang lainnya, kalau yang pertama tadi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, la yahillu damu ri'in muslimin illa bi ihda thalath. Nah, kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, demikian pula Abu Dawud dan Tirmizi dan Imam Ahmad. Di mana Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa ya, yang mengganti agamanya, murtad dia. Ya. Faqtuluh, maka bunuhlah dia. Maka bunuhlah dia. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Maka artinya apa? Ya. Pelanggaran-pelanggaran yang seorang hamba itu lakukan yang urusannya dengan Rabbul Alamin, jelas hukumannya lebih berat. Lebih besar dibandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sesama makhluk. Ya, barakallahu fikum. Sehingga sangat pantas orang yang melanggar hak Allah Subhanahu wa taala itu dihukum dengan hukuman yang berat. Ya, barakallahu. Jangan terbawa perasaan. Ya. Kalau kita yang terbawa perasaan saja, contoh misal, ya, anak kita dibunuh dengan sengaja tanpa ada alasan. Anak kita masih kecil, ya. Dia anak yang baik-baik, tidak melakukan apa-apa pun, tiba-tiba dibunuh. Bisakah engkau menahan, ya, untuk tidak membalas, ya, sang pembunuh tadi, untuk tidak mencarinya, minimalnya untuk tidak menangkapnya dan mengadilinya? Ya, saya rasa seorang ayah dan seorang ibu yang memiliki fitrah, memiliki dendam yang luar biasa terhadap pembunuh anaknya, itu dengan makhluk. Ya, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, barakallahu fikum. Seolah-olah sesama makhluk saja kalau bisa HAM itu ditiadakan. Ya. Nah, kalau engkau pada posisi korban, ya. Nah, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian, ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, فَإِنْ كَانَ الْمُرْتَدُّونَ جَمَاعَةً لَهُمْ شَوْكَةٌ. Ya. Nah. Lalu apabila orang-orang yang murtad tersebut ada suatu jamaah, jadi orang-orang yang murtad itu bukan satu orang, dua orang, tapi berkelompok. Ya. لَهُمْ شَوْكَةٌ, yang pada mereka memiliki kekuatan. فَإِنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ. Ya, maka sesungguhnya mereka itu diperangi. Ya. Nah, kama qatala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu al-murtaddin. Sebagaimana ya Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi orang-orang yang murtad. Ya, sebagaimana yang kisah pada pelajaran cinta tu mawadi' minas sirah, yaitu kisah kemurtadan sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi mereka itu diperangi. Siapa ini yang memerangi? Ya, pemerintah, penguasa. Bukan misalnya ada ormas yang melakukan kesyirikan, kekufuran. Ya, ormas lain yang memerangi dia, tidak. Ya, barakallahu fikum. Ya, komunitas lain yang memerangi dia, tidak. Ya, jangan dijadikan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai amalan-amalan individu, tidak bisa. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah, pengganti kepemimpinan Rasul alaihi salatu wasalam. Artinya apa? Beliau adalah pemerintah ketika itu. Dan keputusan beliau adalah keputusan pemerintah untuk memerangi orang-orang yang murtad. Ya, barakallahu fikum. Nah, hatta aghdha'ahum lil Islam. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang murtad sampai, ya, barakallahu fikum, beliau menundukkan mereka kembali kepada Islam. Ya, jadi ada di antara mereka yang kembali kepada Islam, bertaubat mereka. Barakallahu fikum. Nah, wa qutila man qutil minhum ala riddatihi. Dan terbunuhlah orang yang terbunuh di antara mereka di atas kemurtadannya. Ada pula di antara mereka yang tetap kekeh di atas kemurtadannya, tetap kekeh tidak mau membayar zakat, tetap kekeh mengaku bahwasannya Musailamah al-Kadzdzab adalah sebagai seorang nabi. Ya. Dan seterusnya di antara sebab-sebab kemurtadan di masa ar-riddah tersebut, barakallahu fikum. Nah. Wa taaba man taab minhum, dan bertobatlah orang-orang yang bertobat di antara mereka. Ada juga di antara mereka yang kembali rujuk ila Allah, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Faqatalahum radiyallahu anhu muhaqqiqan bidzalika qawluhu ta'ala. Naam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, ya, maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka orang-orang yang murtad muhaqqiqan, yaitu apa? Dalam rangka merealisasikan dengan perbuatan yang tersebut qawluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Surat Al-Maidah ayat ke-45. Ya, barakallahu fikum. Jadi surat Al-Maidah ayat ke-40 yang baru kita baca dan sebelumnya juga telah kita baca, ini rupanya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala ketika itu belum terjadi. Ya, belum terjadi. Peristiwa Abu Bakar As-Siddiq belum terjadi ketika itu. Ini di antara asbab nuzul ayat ini. Ya, barakallahu fikum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang yang beriman, barakallahu fikum, ya, man yattadi minkum an dini. Ya, dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mana kaum tersebut mereka Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala, adillatin 'alal mu'minin, ya, sebagai apa? Yang mereka berlemah lembut, berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman, adillatin 'alal kafirin, yang mana bersikap keras terhadap kafir, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, la yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka kita baca sedikit lagi tafsir dari para ulama disebut oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Qala ulama, hadhil ayah. Kata para ulama, ayat ini nazalat fi Abi Bakrin As-Siddiq wa ashabihi alladziina qatalu al-murtaddin. Ayat ini diturunkan, ya, pada Abu Bakar As-Siddiq, tentang Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya yang mana mereka memerangi orang-orang yang murtad. Li'annahu yukhbiru ta'ala 'anil mustaqbal. Nah, ini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang perkara yang akan datang, artinya belum terjadi. Jadi ayat ini turun terlebih dahulu sebelum terjadinya peristiwa riddah. Jadi ketika itu orang-orang yang beriman sudah diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian murtad. Jangan kalian kembali kepada kekafiran setelah kalian berislam. Kenapa? Karena nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan kalian dengan suatu kaum yang mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun mencintai mereka. Barakallahu fikum. Nah, jadi kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, man yartadda, kata beliau hafizahullah, hada fil mustaqbal. Barang siapa yang murtad, ini adalah apa? Ini adalah perkara yang belum ataupun yang akan datang. Artinya belum terjadi. Jadi sudah Allah firmankan, sudah Allah wanti-wanti. Ya. Fasawfa ya'ti Allah. Ya. Maka kala Allah Subhanahu wa taala akan datangkan, ja'allahu bi Abi Bakr As-Siddiq wa sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqatalul murtaddin. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya, para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, faqatalul murtaddin. Ya, maka mereka memerangi orang-orang yang murtad, masya Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita, orang yang sudah masuk Islam, dia tidak, belum ada jaminan dia akan terus berada di atas Islam, ya sampai matinya. Maka Allah katakan, ya barang siapa yang murtad, berarti hati-hati. Ada di antara kalian yang murtad nanti. Sehingga apa? Dengan ketika mendengar ayat ini, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in yang setia dengan Islam, mereka berhati-hati. Aku bisa saja murtad. Sehingga mereka bersemangat untuk apa? Bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersemangat beramal soleh. Bersemangat menjalani sebab-sebab agar terjauhnya mereka daripada kemurtadan. Barakallahu fikum. Menjaga jiwa-jiwa mereka, keluarga mereka. Ya barakallahu fikum. Nah, artinya akan datang nanti suatu kaum yang akan menggantikan mereka ini, orang-orang yang murtad. Ya barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya apa? Ya. Kalau ada kaum yang murtad itu sekali lagi, ya artinya apa? Seandainya ya di tahun 1443 Hijriah ini misalnya, seluruh dunia kaum muslimin murtad keluar daripada agama Islam. Bukan berarti Islam itu selesai, habis, tidak. Allah akan gantikan. Ini janji Allah. Allah akan datangkan kaum yang mereka akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Islam itu akan terus ada sampai akhir zaman. Islam itu tidak akan pernah habis. Ya. Mungkin kita mendengar, banyak sekali sekarang orang-orang yang murtad. Ya barakallahu fikum. Tenang. Islam itu tidak akan habis. Islam itu akan terus ada. Ya. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, jadilah orang-orang yang ikut andil dalam mengajak orang-orang mencintai Islam dan belajar Islam dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadilah ya orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Bukan jadi orang-orang yang murtad, naudzubillah, keluar daripada agama Islam. Maka ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, sekali lagi ayat ini menjadikan peringatan yang keras bagi kita bahwasanya hari ini kita berada di atas Islam, hari ini kita berada di atas sunnah, itu bukan jaminan. Nanti kematian kita berada di atas Islam dan sunnah, belum ada jaminan. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Tugas kita apa? Menjaga istiqamah di atas Islam, di atas sunnah. Ya, barakallahu fikum. Dengan menjalankan sebab-sebabnya, barakallahu fikum. Di antara sebab-sebab yang sering disampaikan oleh para ulama adalah apa? Mendekat. Mendekat ke rumah, dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk belajar agamanya. Untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terus hati ini setiap hari disirami dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Dengan faedah-faedah ilmiah. Ya. Maka insyaAllah ta'ala hati ini terus akan tersirami ibarat bunga. Yang setiap harinya mesti apa? Mesti disirami. Ya. Mesti di barakallahu fikum dirawat. Ya. Tidak jauh beda dengan hati kita. Ya, barakallahu fikum. Bayangkan kalau hati ini kering, kerontang, tidak pernah disiram dengan ayat Allah. Dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Dengan faedah-faedah ilmiah. Dari Al-Quran wa Sunnah. Ya. Maka bayangkan seperti bunga yang layu, kering, ya, patah, dan mati. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang bisa merusak keistiqomahan kita di atas Al-Qur'an was sunnah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita ya sebagai hambanya yang mati di atas Al-Qur'an was sunnah, yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surganya. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.